السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. الحمد لله، kembali kita akan melanjutkan pelajaran membahas buku Usul Sittah, dan kita masuk pada al-ashul awal, prinsip yang pertama dari Usul Sittah. Prinsip yang pertama dari usul sittah yaitu ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kita akan baca matan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Prinsip yang pertama adalah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan penjelasan lawannya yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kauni aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asl. Dan keberadaan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip ini min wujuhin syatta, dengan aneka penjelasan. Penjelasan Al-Qur'an tentang masalah ikhlas itu banyak, ragam. Nanti kita akan lihat. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan penjelasan yang bisa dipahami oleh abladul ammah, masyarakat yang paling awam sekalipun. Thumma, kemudian ada penyimpangan di kalangan tokoh sufi, dan terjadi terutama yang paling besar adalah di kalangan sufi. Thumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara, kemudian terjadilah perubahan yang menimpa kebanyakan orang. Azhara lahumus syaitan, setan menampakkan di hadapan mereka al-ikhlasa, ikhlas itu dalam bentuk fi surati tanaqqusis salihin, dalam bentuk tidak memuliakan orang soleh. Wat taqsiri fi huquqihim, dan tidak menunaikan hak orang soleh. Sehingga setan menampakkan bahwa orang yang tidak ikhlas adalah ketika dia mengurangi haknya orang soleh, tidak memberikan bentuk penghormatan yang selayaknya bagi orang soleh. Itu ketika orang tidak ikhlas. Wa adhara lahumus syirka billah, sementara bentuk kesyirikan itu diubah oleh setan sehingga seolah-olah itu tidak syirik. Bentuknya adalah mahabbatus salihin wa atba'ihim, mengikuti orang soleh, pasrah bongkoan, tidak ada koreksi, 100% diikuti. Wa atba'ihim, dan pengikutnya orang soleh. Sehingga bentuk ikhlas itu adalah mengagungkan orang soleh, bentuk syirik itu tidak mengagungkan orang soleh. Dan mengagungkan di sini dikasih tanda kutip, mengagungkan menurut definisi sufi. Dengan kemudian kuburannya dikasih cungkup, atau dikasih nisan yang gede, atau dikasih kijing, atau dikasih aneka warna-warni ubo rampe, bahkan ditawafi. Dan itulah bentuk ikhlas. Sementara bentuk syirik digambarkan oleh setan, digambarkan oleh setan adalah ketika orang itu menjauhi perbuatan yang dia seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada orang soleh. Sehingga mereka yang tidak mau ziarah kubur itu melakukan perbuatan yang kurang ajar pada orang soleh, kesyirikan. Terus dibalik oleh setan. Ya, seperti itu dibalik. Syirik itu, syirik yang sebenarnya menurut setan adalah, kemudian itu diembuskan kepada orang sufi, itu adalah ketika dia tidak mau mengagungkan dan memuliakan orang saleh. Baik, kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Penjelasan, perkataan pengarang mengikhlaskan dalam beribadah hanya kepada Allah tanpa ada sekutu baginya. Arti ikhlas murni untuk Allah, al-ikhlas lillah, adalah seseorang itu meniatkan ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan mengantarkan diri menuju surga negeri kemurahannya. Dalam hal ini, setiap hamba mesti memurnikan niat atau tujuannya hanya bagi Allah, memurnikan kecintaan kepadanya, memurnikan pengagungan hanya kepadanya, serta memurnikan segala amalan lahir batin hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadahnya, ia tidak mencari selain wajah Allah Ta'ala dan agar sampai ke negeri kemurahannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Quran surat Az-Zumar ayat 54. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sembahanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada sembahan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Sembahanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Nah, kita akan bahas penjelasan yang disampaikan oleh penulis tentang makna ikhlas. Di sini penulis mengatakan ikhlasuddin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita lihat teks ayat ini, mukhlisina lahuddin. Kata ad-din itu memiliki dua makna. Kata ad-din memiliki dua makna. Pertama, makna dari kata ad-din adalah amalan. Yang kedua, makna dari kata ad-din adalah balasan. Ada pepatah mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas sesuai dengan amalanmu. Di sini menulis Arab bisa? Tidak bisa ya. Baik, komputernya belum bisa dipakai untuk Arab. Tidak bisa, tidak bisa. Ada pepatah Arab mengatakan, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kalian beramal, kalian akan mendapatkan balasan yang sejenis. Tadinu beramal, tudanu dibalas. Sehingga sama asal katanya adalah ad-din. Agama disebut ad-din karena isi agama adalah amal. Sehingga kalau ada agama tanpa amal, itu bukan agama. Pokoknya kamu ngaku saja. Setelah itu gak usah ngapa-ngapain, gak apa-apa. Nah, terus ngapain ngaku muslim tapi gak ngerjakan apapun? Berarti itu bukan agama. Yang penting kamu ngaku Nasrani. Setelah itu turu-turu rapopo. Nah, terus ngapain dia ngaku Nasrani kalau dia gak melakukan amal apapun? Sehingga agama disebut amal karena isi agama adalah amal. Makanya kita sering mendapatkan, atau dalam banyak ayat Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam. Kemudian hari akhirat disebut dengan yaumu ad-din karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin adalah raja akhirat, karena di akhirat manusia akan mendapatkan balasan. Ikhlasuddin, berarti dari sini ikhlas ad-din itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah mengikhlaskan agama, artinya mengikuti agama Allah. Karena orang tidak mengikuti agama Allah, berarti dia tidak mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Karena Allah nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang kedua maknanya adalah mengikhlaskan amalan agama, yaitu ibadah. Sehingga maknanya adalah ibadah hanya untuk Allah. Sehingga ada orang muslim tapi dia beribadah untuk selain Allah, berarti dia tidak mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Selanjutnya, ikhlas ada dua. Ada ikhlas ibadah, ada ikhlas mutaba'ah. Ada ikhlas ibadah, ada ikhlas mutaba'ah. Ikhlasul ibadah artinya adalah beribadah hanya untuk Allah. Ikhlasul mutaba'ah maknanya apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang tidak bisa disebut ikhlas mutaba'ah jika dia beramal tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua ikhlas ini diwakili oleh dua kalimat syahadat, syahadatain. Dua kalimat syahadat, syahadatan atau syahadatain adalah kalimat yang menggambarkan dua ikhlas. La ashadu an la ilaha illallah. Ikhlas apa ini? Ikhlasul ibadah. Dan yang kedua, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ini ikhlas apa? Ikhlasul mutabah. Baik. Kemudian ikhlasul ibadah dibagi jadi dua. Kita bagi-bagi aja ya. Banyak cabang. Yang pertama adalah ikhlas dari sisi tujuan. Yang disebut dengan ikhlasul qasdi. Ikhlas dari sisi tujuan. Apa bentuk ikhlasul qasdi? Qaf, so, dal. Ikhlasul qasdi artinya ibadahnya ditujukan untuk Allah. Ibadahnya ditujukan untuk Allah Ta'ala. Jika ikhlasul qasdi ini gagal, syirik besar. Sholat untuk selain Allah, korban untuk selain Allah, ini syirik besar. Lawannya syirik besar. Kemudian yang kedua adalah ikhlas dari sisi motivasi. Ikhlas an-niyah. Ikhlas an-niyah. Jika orang melanggar, maka dia melakukan syirik kecil. Ya, meskipun bisa juga sampai pada derajat syirik besar, tapi umumnya syirik kecil. Contohnya adalah riya. Apalagi sum'ah, ujub, dan aneka pelanggaran yang lainnya yang itu merupakan pelanggaran dari sisi motivasi. Ada orang yang beramal dia kepada Allah. Alhamdulillah dia muslim, ahlussunnah. Bahkan sudah ngaji, tapi tidak ikhlas karena riya atau suka cerita-cerita sum'ah atau ujub pada diri sendiri. Dia merasa bangga ketika bisa beramal, sehingga dia dengan ujubnya itu menghalangi untuk mendapatkan motivasi dari Allah, tapi lebih termotivasi untuk membesarkan dirinya. Tayyib. Ini tentang pembahasan masalah ikhlas. Dan ikhlas tadi secara bahasa artinya apa? Ikhlas secara bahasa artinya murni. Ikhlas secara bahasa harusnya di atas ini ya. Ikhlas secara bahasa artinya murni. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan tentang nikmat berupa susu. Labanan khalisan ada di surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami al-ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Ada pelajaran berharga dalam binatang ternak. Kita buka ayatnya, surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa." Sesungguhnya dalam binatang ternak ada banyak pelajaran bagi kalian. "Nusqikum aku beri kalian minuman." Mimma fi butuniha yang berasal dari perutnya. Mim baini farsin wa damin yang dia itu salurannya keluar dari kotoran dan darah. Berupa labanan khalisa susu yang murni. Sehingga susunya tidak campur kotoran, susunya juga tidak campur darah. Di sinilah kita mengambil kata khalis yang itu merupakan makna bahasa dari kata ikhlas yang artinya murni. Baik. Dan beliau mengatakan wa qauni aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Dan ayat Al-Qur'an menjelaskan prinsip ikhlas kepada Allah itu dengan aneka penjelasan yang bermacam-macam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada berapa ayat? 5. Ya, ada 5 ya di buku. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Beliau juga berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Beliau juga berfirman wa ilahukum ilahu wahid. Allah juga berfirman fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu di aneka surat. Sudah? Dan ayat terakhir yang beliau sebutkan adalah surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai. Baik. Saya bawakan keterangan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tauhid dalam Al-Qur'an dengan 5 cara. Sehingga kalau kita perhatikan dari 5 cara ini semua isi Qur'an adalah tauhid. Jadi begini. Kalimat ada 2. Kalimat berita dan kalimat perintah. Ini ya. Betul enggak? Ada satu lagi enggak? Ada kalimat pertanyaan. Tapi Al-Qur'an bukan berisi kalimat pertanyaan. Karena enggak mungkin dijawab oleh hamba. Sehingga Allah membuat pertanyaan teka-teki. Silakan dijawab secara lisan, enggak ada. Karena itu isi Qur'an yang harus direspon oleh manusia adalah berita dan perintah. Perintah ini jelas lawannya juga larangan. Karena larangan itu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Kalimat berita itu berarti responnya apa? Respon kalimat berita itu apa? Benar atau salah, yakin atau kufur. Ini ya. Percaya atau tidak. Sedangkan kalimat perintah atau larangan responnya apa? Taat atau maksiat. Maksiat itu artinya melanggar. Baik. Yang ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-khabar. Sedangkan yang kedua, ini disebut dengan insya. Disebut dengan al-insya. Sebenarnya ada 3 kalimat al-insya, perintah, larangan, dan pertanyaan. Namun kita fokuskan di perintah dan larangan, karena ini yang kaitannya dengan respon hamba. Sudah? Jadi kalimat itu ada 2, kalau tidak khobar, insya. Kalimat dalam Al-Quran juga gitu. Hanya ada 2, kalau tidak khobar, berisi insya. Nah sekarang, kalimat khobar. Isi Quran hanya ada 2. Kalau tidak al-khabar, yang kedua adalah al-insya. Kalau tidak berita, yang kedua adalah perintah dan larangan. Untuk khabar dalam Al-Quran bercerita tentang Allah. Ada enggak dalam Quran cerita tentang Allah? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Banyak contoh. Contohnya apa? Contoh? Apa, Pak? Allah beristiwa. Contoh yang lain? Hah? Allah menciptakan. Contoh yang lain? Allahus Samad. Surat Al-Ikhlas itu cerita tentang Allah. Ayat Kursi cerita tentang Allah. Akhir dari surat Al-Hasyr, wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir, cerita tentang Allah. lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, cerita tentang Allah. Dan banyak sekali ayat yang bercerita tentang Allah, sehingga Allah bercerita tentang dirinya dalam Al-Quran. Dan cerita tentang Allah itu tauhid atau bukan? Tauhid. Yang kedua, Allah cerita tentang makhluk yang soleh. Dan berikut balasannya. Dan ujung dari kehidupannya, ujung akhirnya. Allah cerita tentang para nabi. Allah cerita tentang orang-orang soleh. Dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka, kebahagiaan mereka yang mereka dapatkan. Sehingga di sini Allah bercerita tentang ahlu tauhid dan balasan bagi ahlu at-tauhid. Sebaliknya Allah juga cerita tentang makhluk yang dolim. Ada cerita tentang makhluk yang dolim. Tidak, saya ulang jadi. Cerita makhluk dolim. Dan balasannya. Allah cerita tentang Fir'aun. Dan bagaimana balasannya. Allah cerita tentang Abu Lahab dan istrinya. Gimana balasannya? Saya sela naron datalah. Berarti di sini Allah cerita tentang musuh ahlu tauhid dan bagaimana ujung kesudahannya. Allah cerita tentang kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi, siapa lagi? Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi-Nabi yang lain, dan bagaimana akhir kesudahannya. Berarti cerita tentang musuhnya ahlu tauhid dan bagaimana ujung kesudahannya. Kemudian Allah cerita tentang surga dan neraka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi ahlu tauhid, yaitu surga, dan balasan bagi orang yang anti tauhid, yaitu neraka. Allah cerita tentang akhirat. Ada banyak kenikmatan di akhirat. Sebaliknya ada banyak ancaman di akhirat. Sehingga di situ Allah cerita tentang ahlu tauhid, balasan bagi ahlu tauhid dan balasan bagi ahlu syirik. Baik. Antum bisa perhatikan di sini ada cerita yang kurang enggak? Ada cerita yang kurang enggak? Hah? Tentang surga dan neraka sudah, yaitu baik dari sisi uluhiyahnya, rububiyahnya, maupun asma wa sifat. Sehingga kalau kita rinci ada tiga. Cerita tentang rububiyah Allah. Allah bercerita tentang penciptaan langit dan bumi. Dan berikut isinya. Serta segala sesuatu yang terjadi di antaranya, yang dilihat oleh manusia, diendra oleh mereka, yang menunjukkan kekuasaan Allah. Allah cerita tentang uluhiyahnya. Bahasanya dialah satu-satunya dat yang berhak untuk disembah. Allah cerita tentang asma wa sifat, yang menunjukkan seperti apakah Rabb kalian kalian sembah. Kemudian Allah bercerita tentang makhluk yang soleh dan balasannya, berikut makhluk yang jahat dan balasannya. Allah cerita tentang surga dan neraka, hari akhirat, sebagai balasan bagi ahlu tauhid dan balasan bagi ahlu asyirik. Dan al-insya berikutnya, kita beralih ke al-insya. Allah Subhanahu wa taala dengan al-insya menjelaskan tentang tauhid yang bentuknya perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk bertauhid. Berarti kebalikannya, larangan untuk bersyirik. Baku enggak ini? Bersyirik. Untuk berbuat syirik. Perintah untuk tauhid, perintah untuk berbuat syirik. Inilah lima cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid, sehingga seluruh isi Quran adalah tauhid. Seluruh isi Quran adalah tauhid. Kalau kita buat kesimpulan, isi Quran itu ada dua, kalau enggak berita, perintah atau larangan. Allah bercerita tentang makhluk, atau Allah bercerita tentang siapa dirinya, Khalik, maka itu tauhid jelas. Allah bercerita tentang makhluk yang soleh dan bagaimana balasannya, makhluk yang jahat dan bagaimana balasannya, itu juga tauhid. Allah bercerita tentang akhirat untuk menjelaskan tentang balasan bagi orang yang ahlu tauhid dan ahlu syirik. Allah bercerita atau Allah perintahkan untuk melakukan tauhid dan Allah larang untuk berbuat syirik. Sehingga seluruh isi Quran adalah tauhid. Karena isi Quran hanya ini, enggak ada yang lain. Kalau menemukan yang lain silahkan, ya, nanti kita jadikan catatan kaki di bukunya Ibnu Qayyim. Dan kita baca Quran isinya hanya ini. Nah, kita lanjutkan. Allah Ta'ala telah mengutus seluruh Rasul dengan misi ini, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, juga sebagaimana yang diisyaratkan oleh perkataan pengarang, melalui perkataan yang dapat dipahami oleh sebodoh-bodoh orang awam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menegakkan tauhid, mengikhlaskan, memurnikan dari segala bentuk noda, serta menutup setiap jalan yang kiranya bisa merusak atau melemahkan tauhid ini. Bahkan ketika ada seseorang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Masya Allah wa syi'ta," menurut kehendak Allah dan kehendakmu, beliau bersabda, "Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah?" Ucapkanlah, "Masya Allah wahdah," menurut kehendak Allah semata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang tersebut untuk menyandingkan antara kehendak beliau dengan kehendak Allah Ta'ala dengan menggunakan kata yang mengandung konsekuensi penyetaraan antara keduanya, yaitu wa atau dan, serta menjadikan hal itu sebagai bentuk tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Contoh lainnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan sumpah atas selain Allah serta menjadikan hal itu sebagai bentuk kesyirikan terhadap Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak." Barang siapa bersumpah atas selain Allah, maka ia telah kafir dan melakukan sebuah kesyirikan. Demikian itu karena bersumpah atas selain Allah merupakan pengagungan kepada pihak yang disumpahkan dengan cara pengagungan yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Nah, kita melihat penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin adalah penjelasan beliau tentang bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga tauhid, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, kepada orang kafir, mereka diajak untuk bersyahadat. Dan itu misi besar yang Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum kamu kecuali aku wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun, kecuali aku wahyukan untuk melakukan tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan misi terbesar sang Nabi adalah mengajarkan tauhid yang sasarannya adalah orang kafir. Kemudian bagaimana dengan mereka yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Nabi SAW juga tetap menjaga kemurnian tauhid dengan cara mendidik sahabat dan umatnya untuk menjaga tauhid. Di tengah sahabat tidak mungkin terjadi syirik akbar, tapi masih mungkin untuk terjadi syirik asghar. Makanya apa? Syirik asghar sangat mungkin terjadi di kalangan kaum muslimin, dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Karena itu seperti corona yang bisa masuk pada ODP. OTG, orang tanpa gejala. Kayaknya sehat, dia masih bisa bekerja dengan baik, tapi ternyata membawa virus. Di tengah kaum muslimin, mereka mengerjakan sholat, azan dikumandangkan, syiar agama kelihatan, tapi riya, sum'ah, ujub, syirik asghar masih banyak terjadi. Sehingga Nabi SAW melakukan ini seperti tadi, beliau melarang untuk bersumpah dengan menyebut selain Allah. Beliau melarang untuk bersumpah dengan menyebut selain Allah, karena bersumpah dengan menyebut selain Allah termasuk perbuatan kesyirikan. Dan itu beliau sampaikan ketika mendengar Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Itu sekelas Umar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang sahabat untuk mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Setelah beliau mendapatkan laporan dari orang Yahudi, katamu harus jaga tauhid, tapi kalian sendiri berbuat syirik. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW. Jawab Yahudi, orang-orang itu mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu dilarang oleh Nabi SAW, kul Masya Allahu wahda. Dalam riwayat yang lain, Masya Allahu thumma sya'a Muhammad. Nabi SAW juga melarang para sahabat untuk melakukan pelanggaran syirik asghar seperti tiwalah, yaitu menggunakan jimat. Dan itu dialami oleh sebagian sahabat. Ada sahabat yang ketemu Nabi SAW bawa gelang. Gelang apa? Kesehatan. Lalu ditanya, apa ini? Minal wahina. Nah, ini untuk mencegah penyakit wahina. Penyakit wahina itu pegel-pegel. Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, lepaskan. Lau mitta, kalau kamu mati, dan ini belum lepas, lantuflih abada. Kamu tidak akan selamat selamanya. Artinya kamu mati dalam kondisi su'ul khatimah. Karena membawa dosa syirik. Meskipun jimat di sini tidak sampai syirik akbar. Kenapa? Sahabat ini tidak diperintahkan untuk mengulang syahadatain. Andaikan itu syirik akbar, berarti dia sudah keluar dari Islam dan harus mengulang syahadat. Dan itu memungkinkan untuk terjadi pada kaum muslimin. Bahkan seperti yang kita lihat di hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang dulu sudah pernah kita bahas di kajian Kitab Tauhid. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Tentang apa hadis Abu Waqid Al-Laitsi? Tentang apa? Ya, betul sekali ya. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi tentang pohon bidara yang dijadikan sebagai apa? Tempat untuk menggantungkan senjata. Sahabat itu minta. Seusai mereka Fathu Mekah, mereka berangkat menuju Hunain. Kata Abu Waqid, wa nahnu hudatsau ahdin bil kufri. Kami baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya baru masuk Islam. Famararna bisidrah, kemudian kita ketemu dengan pohon bidara. Yuqalu laha dhatu anwat. Namanya apa? Dhatu anwat. Akhirnya sahabat minta, ya Rasulullah, ini kan mau perang, kita enggak pede kalau senjatanya belum diisi. Akhirnya mereka minta, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, coba tunjuk pohon untuk dijadikan sebagai dhatu anwat sebagaimana yang mereka miliki. Ya, sebelum perang senjatanya digantung, ya. Pedang, tombak, kemudian apa, panah dan aneka senjata digantung. Terus orangnya bertapa di bawahnya. Mungkin selama semalam atau selama sekian jam, setelah itu dia merasa yakin kayaknya sudah berisi, baru dibawa pakai perang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari itu dengan keras. Bahwasanya pertanyaan mereka itu sebagaimana laqad qultum kama qalat banu Israila li Musa, Allahu akbar innaha sanan. Allahu akbar, beliau kaget, ya. Innaha sanan, wah ini ikut-ikutan orang masa silam. Sungguh kalian telah meminta sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan Tuhan untuk kami sebagaimana mereka punya Tuhan. Sehingga Nabi SAW menceritakan tentang atau beliau mendidik para sahabat dan umatnya untuk menjaga tauhid, dan itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayatnya gimana? Beliau berpesan. Pesannya apa? La taj'alu qabri idan, jangan sampai kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Padahal penyakitnya sufi itu kuburan dijadikan tempat perayaan. Hampir semua orang sufi pelanggarannya itu. Kalaupun bukan kuburan sunan-sunan, nanti mereka punya kuburan tokohnya. Sehingga sufi itu beraneka ragam warna-warninya. Kalau di Indonesia Wali Songo, di Aceh nanti beda lagi kuburannya. Bukan Wali Songo seperti di Indonesia, kuburan wali tapi wali ala Aceh. Nanti di Banjarmasin, ya, nanti ada lagi berkumpul, ya, berkumpul. Kemudian nanti di mana lagi? Di tempat-tempat yang lain ada kayak gitu, kuburan. Di Mesir ada kuburan, di daerah-daerah yang ada orang sufinya pasti ada kuburan yang dimuliakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la taj'alu qabri idan. Dan seluruh sufi ini memperjuangkan gimana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam biar bisa dibuka untuk tempat yang sama. Nah, proyek itu digagalkan sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala melindungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka berjuang gimana caranya biar bisa melakukan perayaan di makam Rasulullah SAW. Tapi gak pernah berhasil, ya. Yang lama di situ, ya, menyampaikan apa, doa-doa, diusir. Diusir. Saya pernah lihat ngusirnya gimana? Ditik-tik. Ditik-tik, yang ini ditik-tik, ya. Sama askar. Jadi gak pakai kekerasan, ya. Cuman ditusuk aja perutnya bagian yang geli. Nah, orangnya kan minggir, terus keluar dia. Sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kuburan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid. La'anallahu al-yahuda wan nasara alladziina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, wa inni anhaakum an dzalik, dan aku larang kalian untuk melakukan itu. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, dan aku melarang kalian untuk melakukan itu. Kalian siapa? para sahabat. Sehingga kaum muslimin yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW, hati-hati bagian pelanggaran ini. Itulah cara beliau mendidik dalam rangka menjaga tauhid. Sehingga perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan tauhid itu ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal mengajak masyarakat non-muslim untuk masuk ke dalam Islam. Yang internal meminta kepada kaum muslimin untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya, suatu ketika ada rombongan utusan yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai utusan Allah, orang pilihan kami, putra dari orang pilihan kami, tuan kami, putra dari orang pilihan kami." Beliau bersabda, "Wahai manusia, silakan kalian mengatakan apa saja, namun jangan sampai kalian dikuasai oleh setan. Aku adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah. Aku tidak ingin kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang telah Allah Ta'ala berikan kepadaku." Baik, itu contoh termasuk penjagaan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kaum muslimin tetap menjaga tauhid. Beliau melarang memuji beliau berlebihan. Wahai utusan Allah, orang pilihan Allah, putra dari orang pilihan kami, tuan kami. Pujian itu berlebihan. Kemudian Nabi SAW langsung mencegahnya, ngomong yang lain silahkan, tapi hati-hati jangan sampai dikuasai oleh setan. Dan beliau melarang untuk memuji beliau melebihi dari kedudukan beliau. Beliau melarang untuk memuji beliau melebihi dari kedudukan beliau. Karena memuji itu ya, memuji Allah hukumnya apa? Ya, diperintahkan. Dan ini hukumnya wajib. Semua orang harus memuji Allah. Minimal dalam kegiatan ibadah yang dia lakukan, yaitu ketika sholat dia harus mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Memuji selain Allah, siapapun dia selain Allah, baik Nabi, maupun malaikat, maupun orang soleh yang lainnya. Nah, untuk memuji selain Allah, ini dibatasi. Dibatasi. Sehingga memuji selain Allah itu ada yang boleh, ada yang dilarang. Boleh jika tidak melampaui batas. Sebaliknya berarti dilarang apabila melampaui batas. Nah, bentuk melampaui batas berarti pujian yang bisa mengarah kepada kesyirikan atau pujian yang tidak sesuai dengan realita. Misalnya si A, ya. Si A ini cakep. Wih, kau ganteng kayak Nabi Yusuf tenan, kayak Nabi Yusuf tenan. Padahal dia sendiri, ya siapa yang tahu Nabi Yusuf gantengnya kayak gimana? Ya? Wah tenan, aku nggak pusing, kau nggak Nabi Yusuf, nah, itu langsung kaplok sandal ya. Nah, ini melampaui batas karena memuji melebihi dari batasannya. Dan tolong bedakan antara bersolawat dengan memuji. Nah, ini dua hal yang beda. Kalau bersolawat ini disyariatkan. Disyariatkan. Sehingga tidak ada solawat yang dilarang. Adanya diperintahkan. Meskipun ulama beda pendapat apakah wajib ataukah tidak. Solawat diperintahkan. Sedangkan memuji, kalau memuji ada yang dilarang. Nah, masalahnya begini ya. Ada orang yang menggabungkan antara sholawat dengan pujian. Nah, ini digabungkan. Masalah. Ini digabungkan. Bersholawat plus memuji. Klaimnya sholawat. Ketika dilarang, sholawat kok dilarang? Nah, gitu ya. Padahal yang dilarang mana? Mujinya. Ya, repot ngurusi orang kayak gini. Karena dia gagal paham dari awal. Makanya sebentar, luruskan dulu. Bersolawat itu gak ada yang dilarang. Tapi kalau memuji kamu seperti ini, kami melarang. Sehingga ketika digabungkan antara bersolawat dengan pujian, tapi ya pujiannya itu berlebihan. Allahumma salli ala Muhammad alladhi yunjina minan nar. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad yang akan menyelamatkan kami dari neraka. Subhanallah. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad yang kebaikannya meliputi langit dan bumi beserta isinya sehingga terciptalah langit dan bumi. Subhanallah. Berlebihan. Ya Allah, berikanlah salawat bagi Muhammad yang telah mengendalikan seluruh alam semesta. Ini pujian syirik. Loh, kamu kok melarang kami salawat? Kamu kok melarang kami bersalawat? Bukan melarang bersalawat. Kamu itu bersalawat ya bersalawat. Jangan gabungkan dengan memuji yang berlebihan. Makanya salawat yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam murni salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, selanjutnya. Berkaitan dengan hal ini, pengarang rahimahullah membuat satu bab tersendiri dalam kitab Tauhid yang berjudul Perihal penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan menutup jalan syirik. Demikian pula Allah Taala telah menjelaskan perihal ikhlas serta memperlihatkan lawannya yaitu syirik dengan berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 116. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Ayat lain yang serupa masih banyak. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Waman lakiyahu yusriku bihi dakholan nar. Barang siapa bertemu dengan Allah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ia masuk surga. Sebaliknya, barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir. Nah, hadis ini memberikan janji dan sekaligus ancaman. Janji bagi orang yang ahlu tauhid mendapatkan balasan surga, dan sebaliknya bagi yang ahlu syirik dia mendapatkan balasan neraka. Dan yang dimaksud dengan laki Allah, ketemu Allah, itu maknanya apa? Yang dimaksud ketemu Allah maknanya meninggal, mati ya. Sehingga mana hadis, siapa yang bertemu Allah maknanya adalah mati. Karena semua hamba yang mati maka dia kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Sehingga kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertemu Allah dengan tidak pernah berbuat syirik sama sekali, itu berarti mati tidak membawa dosa syirik sama sekali. Janji Allah masuk neraka. Janji Nabi SAW, dia masuk neraka. Dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, ketika dia mati dengan membawa dosa syirik, belum taubat sampai mati, maka ancamannya dia masuk ke dalam neraka. Ini sangat mudah untuk dipahami, meskipun oleh orang yang paling awam sekalipun. Yang di sini disebutkan yafhamuhu abladul am, bisa dipahami sekalipun oleh orang yang paling awam. Namanya menyekutukan Allah itu dosa besar, kekal di neraka, orang awam ngerti. Cuman kemudian setan yang ganggu manusia sehingga syirik itu dikaburkan, ikhlas juga dibuat kabur, seolah-olah itu bukan ikhlas dan bukan syirik. Wallahu ta'ala alam. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang macam-macam syirik, namun insyaallah akan kita pembahasannya kita kupas di pertemuan esok insyaallah ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah yang mengikuti siaran dari ANB official di pagi hari ini. Yang pertama, saya bernazar tapi tidak bisa memenuhi nazar saya. Saya bermaksud untuk menggantinya dengan kafarat memberi 10 makan kepada orang miskin. Pertanyaannya, apakah dalam memberi makan itu tadi hanya sekali ataukah harus memberi makan setiap harinya? Kita buka firman Allah Subhanahu wa taala tentang nazar. Fakaffaratuhu, ada di surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu fil lagwi, la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Allah tidaklah menghukum kalian dengan sumpah lagwun. Sumpah lagwun itu kalimat sumpah namun niatnya bukan untuk sumpah, seperti kebiasaan orang Arab. Saya sudah makan wallahi, sudah makan wallahi. Masyaallah. Ngomong sudah makan saja pakai wallahi. Saya sudah di depan nih wallahi, sudah di depan. Ngomong sudah di depan saja pakai wallahi. Nah, itu namanya apa? Yamin lagwun, sumpah lagwun. Yang kayak gini enggak dihitung. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, namun yang Allah perhitungkan adalah sumpah yang serius. Kafaratuhu, kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin. Coba kita buka ayatnya. Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Ada di surat Al-Ma'idah ayat 89. Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Bagaimana standarnya? Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan pertengahan yang sering kalian berikan kepada keluarga kalian. Sering diberikan kepada keluarga itu artinya kamu juga makan itu. Makanan pertengahan itu artinya apa? Awsati ma tut'imun ahlikum, maknanya adalah makanan yang paling sering, yang paling sering kalian konsumsi bersama keluarga kalian. Ya. Kalau seringnya tongseng, ya tongseng. Rata oke modalnya ya. Baik. Nah, ini sekali makan atau berapa tadi? Setiap hari. Tiap hari. Jawabannya harus 10 orang miskin. Tidak boleh satu orang miskin 10 kali. Beda ya? Harus 10 orang miskin, tidak boleh satu orang miskin 10 kali. 10 orang miskin, jadi harus cari 10 orang miskin. Dan masing-masing dikasih makan sekali. Beda dengan fidyah. Kalau fidyatun ta'amu miskin, itu boleh satu orang miskin dikasih banyak. Sehingga misalnya fidyah itu kan setengah fitrah ya. Kalau fitrah misalnya 3 kilo, fidyah 1,5. Tidak puasa 10 hari, berarti 15 kilo. 15 kilo kasihkan satu orang, boleh. Tapi kalau kafarah sumpah, harus 10. Enggak boleh 1, 10. Dan masing-masing dikasih. Sekali makan. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Qadarullah, kami belum diberi momongan. Kemudian oleh seorang dokter dianjurkan untuk mengikuti program bayi tabung. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Wallahu ta'ala alam, perlu melihat referensi secara langsung. Tapi secara hukum bayi tabung diperbolehkan. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih detail itu fatwa siapa saja, jika berkenan bisa kami bawakan di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Karena bayi tabung tidak ada sisi pelanggaran syar'inya, sehingga yang dipertemukan adalah sel sperma dari sang ayah dan sel telur dari ibu, kemudian dipertemukan di luar ya. Setelah dia jadi zigot, baru kemudian ditanam di rahim sang ibu. Sehingga tidak ada permasalahan dari sisi syar'i. Yang disinggung itu ketika sewa rahim. Sperma ayah, sel telur ibu, setelah dikembangkan, ditanam di rahim sewaan. Nah, yang kayak gini tidak boleh. Ini ada pelanggaran syar'i. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, di dalam hadis iftarakul ummah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin? Mengapa tidak mencukupkan hanya pada sunnah Rasulullah? Bagaimana menjelaskannya, Ustaz? Kita coba baca hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fi ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Beliau mengatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin ya. Kemudian dilanjutkan hadis, beliau bersabda, addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan geraham. Nah, kalimat sunnah itu menggunakan domir mufrad. Mufrad. Domir mufrad itu apa, Bang? Tunggal. Padahal di sini bunyinya sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Pakai domir mufrad. Kata tunggal. Sehingga sunnah khulafaur rasyidin itu adalah penjelas. Dia satu sunnah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada dua sunnah dalam hal ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sunnah khulafaur rasyidin. Karena begini, kadang orang ketika ditinggal mati sang guru, tidak semua orang bisa mengikuti guru dengan sempurna. Maka perlu ada panutan pasca wafatnya guru. Lalu sang guru menunjuk muridnya yang senior. Khulafaur Rasyidin adalah murid-murid beliau yang paling senior. Sehingga sama seperti kita ya. Ketika orang tua mau meninggal dunia, dia kumpulkan seluruh anaknya, ada yang gede, ada yang kecil. Terus dia pesan, "Le, kowe sing cilik-cilik melu masmu. Melu mbak yumu, sing nurut karo mbak yumu. Kenapa kok enggak ikut pesan ayah atau ibu?" Karena dia mau meninggal dunia sehingga praktek realnya seperti apa? Yang lebih tahu siapa? Yang lebih senior. Kurang lebih seperti itu. Maka yang lebih senior itu adalah penjelasan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah Khulafaur Rasyidin itu tidak berbeda dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya. Selanjutnya, panggilan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semacam baginda atau kanjeng Nabi, apakah yang demikian termasuk berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya sebagai sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Aku adalah sayyid bagi seluruh anak Adam. Wala fakhra, ini bukan untuk menyombongkan diri. Dan realitanya beliau seorang sayyid. Pemimpin bagi seluruh umat manusia. Yuhsyarun nasu tahta liwa'i. Seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah di bawah bendera beliau. Namanya bendera apa? Liwa apa? Bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat namanya bendera Alhamdu. Namanya liwa ulhamdi. Nama benderanya bendera Alhamdu. Seluruh manusia di bawah bendera Alhamdu yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahai sang pemimpin, boleh tidak? Boleh, karena beliau memang pemimpin. Atau dengan bahasa lain. Nah, tinggal selanjutnya kita timbang dari sisi makna bahasa. Kanjeng, apalagi? Baginda. Terus apa lagi? Gusti, ada nggak Gusti? Pangeran. Nggak ada ya. Pangeran. Gusti Nabi ada? Pangeran Nabi? Pangeran. Baik. Dua ini yang ada ya. Kanjeng Nabi, baginda Nabi. Baginda Rasul. Baginda Rasul. Kanjeng niku artinya? Baginda artinya? Raja. Baginda itu raja. Ya, di Jogja ada KPH, apa nah? Kanjeng Pangeran Haryo. Ya, namanya Haryo. Iya. Gelar. Gelar. Gelar. Ya. Ya, jadi kalau ini maknanya sayyid, enggak masalah, berarti dia semakna dengan apa yang beliau sampaikan. Artinya bukan termasuk pujian yang berlebihan. Baik, selanjutnya. Ustaz, Al-Quran adalah kalamullah. Tapi di dalam Al-Quran dikisahkan tentang perkataan Fir'aun, perkataan Iblis, dan perkataan-perkataan orang yang buruk. Apakah yang demikian juga termasuk disebut sebagai kalamullah? Semua Quran kalamullah. Dari mulai ayat pertama di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ayat yang terakhir di surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Nah, terus apakah perkataan Fir'aun innama ana rabbukumul a'la, atau perkataan Iblis, atau perkataan menyimpang yang lainnya dalam Al-Quran, perkataan yang menyimpang lainnya dalam Al-Quran itu juga kalamullah? Jawabannya semua kalamullah. Dan Allah berhak untuk bercerita tentang ucapan makhluknya. Karena itu misalnya Allah berfirman, si A mengatakan demikian. Orang musyrik mengatakan demikian. Orang musyrik menantang Allah Ta'ala. Ya. coba datangkan kepada kami fa'tina bima ta'iduna in kuntum shodiqin. Nah, sombongnya mereka, datangkan kepada kami ancaman kamu nek kowe wong bener, nyatane orang napa-napa. Nah, itu ucapan orang musyrik, dan Allah bercerita tentang ucapan mereka, dan itu juga kalamullah. Makanya berdasarkan ini, kalamullah itu bertingkat tergantung dari objek pembicaraan, sehingga kalamullah yang membahas tentang Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan kalamullah yang membahas tentang makhluk. Makanya ini lebih tinggi dibandingkan kalamullah yang membahas makhluk. Karena itulah ayat-ayat dan surat yang memiliki keutamaan tertentu itu adalah ayat dan surat yang berbicara tentang keagungan Allah. Ayat Kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, surat Al-Mulk, dan beberapa surat yang lainnya yang berbicara tentang keagungan Allah, keindahan Tauhid, dan seterusnya. Nah, cukup insya Allah. Yang terakhir Ustaz, satu lagi. Ada orang mengatakan melakukan amal karena manusia itu syirik, meninggalkan amal karena manusia juga syirik. Makanya bagaimana yang demikian? Nah, al-amalu min ajlin nasi syirkun, wa tarkul amali min ajlin nasi riya'un. Beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia juga syirik. Karena ibadah itu bisa bentuknya melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Sehingga ini perkataan para ulama atau perkataan sebagian ulama, maksud beliau adalah kamu biasa saja ya. Sehingga jangan sampai wah kok ada itu, saya gak jadi. Dan dia tidak mau beramal karena itu. Nah, itu bisa termasuk diantara bentuk riya. Termasuk diantara bentuk riya. Wah ini kayaknya dia itu orangnya tawadu, nutup-nutupi amal. Nah, akhirnya muncul apa bu? Pujian. Dia itu tawadu sebenarnya. Aslinya itu rajin dia orangnya. Tapi di sini kok ketok, keset, nah, malas. Itu dia tujuannya untuk nutupi amal. Dan itu bagian dari riya. Maka biasa saja. Jadi orang itu biasa saja. Nah orang yang biasa itu ketika dia melakukan aktivitas, ada dan tidak ada pujian itu gak ngefek baginya. Dan itu bagian dari kelebihan orang yang tauhidnya bagus. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.